بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله، pada pertemuan yang telah lewat kita masih membahas al-aslul awal, fondasi dan landasan yang pertama yang merupakan ciri dan dakwah serta aqidah ahlus sunnati wal jamaah salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, terkait tentang permasalahan tauhidullah jalla wa ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimanakah syaitan mengkaburkan asal yang pertama ini, landasan dan pondasi yang pertama ini, dengan menampilkan kesyirikan sebagai lawan daripada tauhidullah jalla wa ala. Setelah kita membahas beberapa perkara di depan yang muncul dari kal iblis dan bala tentaranya terhadap dakwah tauhid, dan di sana ada syubhatun thalithah atau syubhat yang ketiga yang harus diketahui oleh saudaraku dan saudariku kaum muslimin hafizakumullahu jami'an. Prinsip dan konsep sama tujuannya di atas, membatalkan ingkarul munkar, amar ma'ruf nahi munkar di dalam agama, atau dengan bahasa sekarang membatalkan adanya al-jarh wa ta'dil. Ketika orang mengingkari sebuah kemungkaran, dianggap bahwa orang yang paling benar, sok suci dan seterusnya. Ada syubhat yang ketiga yang harus diketahui dalam permasalahan ini pula, bahwa menjelaskan waqi'il ummah dini, menjelaskan kenyataan umat di masa sekarang ini, la yajuz, tidak boleh, karena akan menyebabkan tamkinul a'da, memberikan penguasaan musuh-musuh Allah terhadap barisan kaum muslimin. Engkau membongkar kekurangan khilaf yang terjadi di tengah kaum muslimin akan menyebabkan berkuasanya musuh-musuh di tengah-tengah mereka. Dan ini telah dilontarkan hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ketika seseorang berbicara tentang apa yang terjadi di tengah kaum muslimin, dari kerusakan akidah, kerusakan manhaj, kerusakan persatuan dan segala-galanya, mereka mengangkat permasalahan ini, cara dan sikap yang seperti ini akan bisa menyebabkan berkuasanya musuh terhadap kaum muslimin. Jawabannya menguasain dari dua sisi. Jawaban yang pertama, tidak boleh seseorang muslim untuk menyembunyikan al-khilaf, perselisihan, atau tidak boleh bagi seorang muslim tasattur mencoba untuk bersembunyi, atau tajahulu pura-pura tidak tahu terhadap khilaf, banyak mah tahu terhadap khilaf dan perselisihan yang terjadi. Karena bagaimanapun juga mesti akan diketahui dan mesti khilaf itu akan nampak. Kenapa barakallahu fikum? Sebab mengerti tempat-tempat az-zalal yang menyebabkan tergelincirnya satu umat, satu kaum, satu aliran dan seterusnya merupakan hak jami'il muslimin, merupakan hak seluruh kaum muslimin untuk mengerti perkara-perkara yang akan menggelincirkan dia dan dari pintu mana yang akan menggeret dia menuju kesesatan. Agar apa tujuannya, sehingga seluruh kaum muslimin wajib untuk mengerti hal itu, agar muslimun itu berada di atas bayyinah fidini, berada di atas basirah dalam agamanya sendiri, sehingga jangan sampai walianna ikhfa'al khilaf al-zuhur di mazharil wihda wal-ikhtilaf, menyembunyikan perselisihan dan menampakkan seakan-akan bersatu, itu merupakan sunan al-mabduh alaihi, merupakan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa dhaka ya akhwat, bagaimana barakallahu fikum, Allah jalla wa ala yaqul, ketika orang-orang Yahudi berpura-pura lahir yang mereka bersatu, namun ternyata hakikatnya mereka berpecah. Allah mengatakan, لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Mereka tidak akan memerangi kalian melainkan dari bilik-bilik tembok, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'suhum bainahum syadid, maka hantaman, bentrokan yang terjadi di kalangan mereka adalah amat-amat sangat keras. Tahsabuhum jami'an, kalian menyangka kalau mereka bersatu, kalian menyangka kalau mereka berada di atas kalimat yang satu. Allah mengatakan, wa qulubuhum syatta, namun hati-hati mereka berpecah belah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tercabik-cabik hatinya. Apakah mungkin Ahlus Sunnati wal Jamaah akan bekerja sama dan berjuang bersama Syiah? Al-jawabul Imam Ibn Hazm rahmatullah alaihi yaqul, la yansurullahu al-islam bimubtadi'in, Allah tidak akan membela, tidak akan menolong Islam ini dengan orang-orang yang mengada-ngada dalam syariat Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi mengatakan, la tagzu ma'al qadariyati fa'innahum la yansurun, jangan kalian berperang bersama orang-orang yang memiliki pemahaman qadariyah, karena mereka tidak akan ditolong oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Harus dibongkar perkara ya siapa golongan yang menyelisih akidah dan manhajur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk diberitahukan dan wajib untuk dinampakkan walaupun musuh mengetahui. Karena perjuangan dalam keadaan di dalam tercabik-cabik, seperti perjuangannya orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kalian menyangka kalau mereka bersatu, namun hati-hati mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, terpecah belah, tercabik-cabik. Barakallahu fikum. Ini landasan yang pertama, kata beliau. Maka oleh karena itu, tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian mengeluarkan syubhat ini. Sesungguhnya tujuannya disebutkan untuk memadamkan konsep dan kaidah di dalam agama, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kalau seandainya, kata beliau, bahwa furqah, perselisihan dan khilaf yang terjadi, la mafarranu, tidak mungkin seseorang menjauhkan diri daripadanya bagaimanapun, karena itu merupakan sunnatullah jalla wa'ala. Kalau seandainya seorang muslim tidak bisa lari dari adanya perpecahan di tengah kaum muslimin, maka wajib untuk menjelaskannya kepada segenap kaum muslimin. Beliau mengatakan, fadhalika, namun hal itu bukan berarti seseorang meninggalkan at-tanasuh, meninggalkan saling nasihat-menasihati, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Benar terjadi khilaf merupakan sunnatullah di tengah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnatullah yang menimpa mereka dan mesti terjadi. Tidak kemudian harus meninggalkan tanasuh amar ma'ruf nahi munkar. Dua sisi ini barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Abdullah Ubaylan ketika mensyarah hadis atau mensyarah kitab ini, mengingatkan syubhat ini karena muncul kalau engkau berbicara tentang apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin, kesesatan itu, kesesatan ini akan menyebabkan berkuasanya musuh terhadap kaum muslimin. Maka jawabannya barakallahu fikum dari dua sisi yang disebutkan oleh beliau rahmatullah alaih. Walhasil, kata beliau, kesimpulannya bahwa syubhat yang dilontarkan ini merupakan sebuah kaidah tubtilu aslan min usuliddin wa huwa al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, yaitu amru bil ma'ruf dan nahy 'anil munkar. Ya ikhwan, fa kibarakallahu fikum, seorang muslim percaya adanya amar ma'ruf dan nahi munkar, namun ketika dia diingkari, kenapa tidak mau barakallahu fikum? Ketika jamaahnya yang diingkari, kenapa barakallahu fikum dia tidak mau? Namun terbalik, kalau dia menerapkan amar ma'ruf nahi munkar keterlaluan, sebagaimana akan kita bahas caci makian terhadap ulama ahlus sunnati wal jamaah, caci makian terhadap manhajus salaf, bahkan orang yang mencaci maki terhadap sahabat di kalangan mereka adalah muazzam, orang yang diagungkan dan dihormati. Tentu ini termasuk daripada penyelewengan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang kedua kita langsungkan. Qala rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsani, landasan dan prinsip yang kedua, amarallahu bil ijtima'i fi din wa naha 'ani tafarruqi fihi, fa bayyana Allah hadha bayanan safiyan tafhamuhu al-'awwam. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua dari enam usul yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah, Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan telah melarang dari berpecah padanya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kaidah ini dengan penjelasan bayanan syafian tafahamuhul awam, penjelasan yang benar-benar jelas dan akan bisa syafian difahami, menyembuhkan, ya, dan difahami oleh orang-orang awam, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Hal ini barakallahu fikum telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran. Dan kalau ikhwanuna wa akhwati mendengar seruan-seruan menuju persatuan, ayat ini tidak pernah terlupakan. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya, dan jangan kalian bercerai-berai. Al-aslu fil amri lil wujub wal-aslu fil nahyi lit tahrim. Asal dalam sebuah perintah itu adalah wajib. Allah memerintahkan untuk bersatu, maka wajib bagimu untuk meninggalkan segala perkara yang akan menghilangkan persatuan, sekecil apapun. Masuk di dalamnya huzuzun nafas, masuk di dalam perkara ini adalah ketika ingin membela kepentingan-kepentingan pribadi yang akan menyebabkan terjadinya khilaf, maka hal itu tidak boleh terjadi pada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena perintah untuk bersatu wujud wajib hukumnya. Mengejar sesuatu yang mungkin engkau merasa terbolin, yang mungkin engkau barakallahu fikum terasa direndahkan dan diinjak-injak. Kalau seandainya engkau menjaga hal itu untuk menjaga ukhuwah dan persatuan, engkau akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat barakallahu fikum. Kemudian engkau bisa meminta dan menuntutnya di hadapan Rabbuna Jalla wa'ala. Wajib seorang muslim untuk menjaga ukhuwah persatuan, dan haram baginya untuk kemudian berpecah belah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun beliau mengungkapkan bahwa tafarruq di dalam agama, perpecahan di dalam agama, sabil al-musyrikin wa tariqul mubtadi'in. Berpecah belah di dalam agama merupakan jalan kaum musyrikin dan merupakan jalan al-mubtadi'i, orang-orang yang melakukan kebid'ahan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu pula dia menumbangkan. Ketika seorang melakukan sebuah kebid'ahan, maka di saat itu pula dia menumbangkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maknanya bahwa dalam hal kebid'ahan itu dia melepaskan diri dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Famadza lakum? Kalau persoalannya persoalan manhaj, engkau membuat tariq, jalan tersendiri di dalam da'watu ila Allah jalla wa ala, engkau beriktikad dengan iktikad yang lain dari sisi Rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya engkaulah yang melakukan perpecahan di tengah umat itu sendiri. Sehingga yang menjadi dalang perpecahan adalah junudu iblis minan ins, haulai ahlul bid'ah ya akhwan. Ahlul bid'ah yang melakukan perpecahan, memecah belah kaum muslimin, dan tidak ada satu tariq al-mubtada kecuali seruan untuk berpecah dari barisan kaum muslimin, dan seruan untuk meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun di sana iblis menukar persoalannya dan merubah peristiwanya. Orang yang mengajak kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in, dianggap dialah yang melakukan perpecahan, dialah yang memecah belah kaum muslimin. Maka fawallahi ini termasuk iftira, sikap mengada-ngada terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satupun ya akhwat jalan yang mubtada yang dibikin di dalam agama ini melainkan seruan menuju perpecahan. Loh bagaimana ya Ustaz, kalau mereka itu memakai ayat-ayat Al-Quran? Maka Syekhuna Mukbir Rahmatullah Alaih menjelaskan konsep mereka. Beliau mengatakan bahwa tidaklah seruan menuju persatuan dengan memakai ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan persatuan ala hizbi, persatuan di atas hizbnya, persatuan di atas tanzimatnya, dan seterusnya barakallahu fikum. Bukan persatuan seperti yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sekarang undur ya ikhwan, misal ala zan, seseorang berada di sebuah manhaj mubtada kekhwaril muslimin, ketika menyerukan persatuan umat, ikhwanunda akan mengetahui mana yang dimaksud bersatu umat itu. Ketika seseorang masuk ke dalamnya, ruang lingkup berikut dalam aturan-aturan main mereka, baru kemudian engkaulah orang yang i'tisab bihablillah. Namun jika tidak mau, artinya dia mungkin membuat jalan mubtada' seperti yang dia bikin, bukan termasuk orang yang mengamalkan hadith firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perkara penting ya ikhwan. Falidhalika qala syekhuna Mukbir rahmatullahi alaihi, ad-da'watul hizbiyyah mabniyatun 'ala al-kadhib wal-khida' wal-ghash. Bahwa da'wah al-hizbiyyah itu dibangun di atas kadhib kedustaan, dibangun di atas penipuan, dan dibangun di atas al-bishy ikhwan, al-kadhib wal-khida'. Apa setelah itu barakallahu fiikum, apakah engkau tinggal diam melihat orang yang menipu kaum muslimin? Apakah engkau akan diam? Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika memasukkan tangannya kepada setumpuk makanan atau yang di dalamnya barang yang kuat, yang di dalamnya basah dan di luarnya kering, kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana ja'alta. Tidakkah engkau meletakkan yang basah ini agar posisinya di atas? Rasulullah kemudian, man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan penipuan atas kami, maka dia bukan termasuk dari kami. Ini kaitannya dengan urusan agama, urusan dunia. Sedemikian keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, jual beli urusannya. Barang siapa yang melakukan penipuan dalam masalah jual beli ini, maka dia bukan termasuk dari kami. Orang yang melakukan penipuan dalam jual beli wajib untuk diingkari dan wajib untuk diingatkan kaum muslimin darinya. Fama balukum kalau penipuan itu terkait dengan urusan agama, keselamatan dunia dan di akhirat. Falidhalika qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaihi, ar-raddu 'ala al-mubtadi'i 'ala al-bid'ati mujahid. Orang yang membantah terhadap segala perkara-perkara baru di dalam agama atau mubtadi' termasuk seorang mujahid, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Fanduru rahimakumullah. Maka dengan demikian tegas dan kerasnya ulama ussalaf terhadap orang yang melakukan kebid'ahan di dalam agama telah dicantumkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Jangan menyangka bahwa urusan kebid'ahan di dalam agama adalah kecil, bahkan tingkat dosanya kebid'ahan itu di bawah dosa syirik. Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi alaihi yaqul, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-maksiyah. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis dari perbuatan maksiat. Limadha ya akhil kirim? Sampai sedemikian ujian Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi alaih. Kemudian beliau mengatakan, fa'inna al-maksiyata tutab wal-bid'atu la tutab. Karena perbuatan maksiat itu akan bertaubat darinya, dan perbuatan bid'ah itu tidak. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih menjelaskan perkara ini dengan ucapan beliau, kalau seseorang berada di atas sebuah jalan lalu dianggap bahwa jalan itu baik, maka bagaimana mungkin seseorang akan bertaubat dari sesuatu yang dianggap baik? Tidak mungkin seseorang akan bertaubat dari sesuatu yang dianggap baik. Sementara perbuatan maasi, minum khamar, berjudi, mereka tahu kalau itu haram. Mereka lakukan dengan penuh sembunyi-sembunyi. sehingga cepat mereka kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahlul bid'ah, dengan terang-terangan dari masjid ke masjid, dari satu majlis ke majlis, mereka menyuarakan kebid'ahan itu sendiri, dianggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kata Syekhul Islam, tidak mungkin dia akan bertaubat dari sesuatu yang tidak dianggap benar. Tidak mungkin hal itu. Sehingga berbeda dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Dia mengetahui kalau ini salah, lakukan dengan penuh tersembunyi. Namun haulai ahlul bid'ah, melakukan kebid'ahan dengan terang-terangan, barakallahu fikum, sehingga dosa yang paling disenangi oleh iblis setelah dosa syirik dan kufur adalah perbuatan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya akhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, bagaimana tegas dan kerasnya para ulama ketika menghadapi ahlul bid'ah dan ketika mensikapi sebuah kebid'ahan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, فَالِجْتِمَاعُ عَلَى الْحَقِّ الْبَيِّنِ أي الحق المبين طريق السلف الصالح أصحاب الفهم الصحيح لنصوص كتاب الله العظيم وسنة النبي الأميين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau demikian kata beliau, maka persatuan di atas kebenaran yang wadih, yang nyata, mubin, itu merupakan jalannya salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan berarti bahwa tidak ada khilaf di kalangan mereka. Terjadi khilaf. Namun khilaf yang terjadi pada mereka tidak menyebabkan Abu Bakar keluar dengan membawa pengikut Bakri, Umar keluar dengan pengikut Umari, Utsmani, atau Alawiyin dan seterusnya. Tidak terjadi. Terjadi khilaf di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Namun khilaf yang terjadi tidak menyebabkan khilaf menyelisihi manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari akidah yang sahihah. Hal ini saya jelaskan ikhwani dan akhwati untuk kemudian mengetahui banyak orang yang berdalil dengan khilaf yang terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang ini, seperti khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Loh, kenapa kita mau salahkan? Para sahabat Nabi juga khilaf. Jangan suka menyalahkan orang lain. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ikhtilaf ummati asmatan. Perselisihan yang terjadi di umatku adalah rahmat. Biarkan kita menyebarkan rahmat. Wahai akhil kari. Undiru barakallahu fikum. Kalau orang awam tidak mengerti hadis ini. Oh iya iya. Ikhtilaf umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmat. Kemudian setelah itu berdalil dengan ucapan atau apa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Hal itu telah dibantah oleh para ulama. Ucapan yang seperti ini muncul dan itu telah dibantah oleh para ulama. Bantahan hadis yang pertama, bahwa hadis tersebut la aslalah, tidak memiliki asal. Ikhtilafu ummati rahmatan, dan telah dihukumi demikian oleh ulama ussal, ahlul hadis. Yang kedua, adapun perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in ditinjau dari dua perkara. Asbabul khilaf, sebab terjadinya khilaf di kalangan mereka. Yang kedua, asaruhu ba'dal khilaf, pengaruh apa yang terjadi setelah khilaf. Khilaf terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika melepas pembukaan Baitul Khaibah, jangan engkau sholat kecuali engkau telah sampai ke tujuan. Setelah belum sampai ke tujuan, masuk waktu salat. Kalau berjalan sampai ke tujuan, keluar waktu salat. Wa di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, termasuk daripada seutama-utama amalan as-salatu madhaban ala waktiha. Salat pada waktunya. Sebagian sahabat Nabi ridwanu alaihim ajma'in berpendapat dengan demikian. Rasulullah sudah bersekat, mereka salat. Yang lain tetap memegang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat di tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai ke mahkamah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kemudian setelah terjadi khilaf di tengah jalan, wah khilaf, gabung-gabung, enggak mau lagi, ketemu ini, ketemu itu dan seterusnya. Lah. Sampai ke mahkamah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenarkan dua-duanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hikmah, tidak ada kemudian sakit hati padanya karena diselisih. Barakallahu fikum. Ini ya asar yang ada pada khilaf terjadi di zaman sahabat Nabi ridwan alaihim ajma'in. Kemudian yang kedua, sebab khilaf yang terjadi pada mereka, khilaf at-tanawwu' aw al-afham, tidak keluar dari dua perkara ini. Khilaf at-tanawwu' dalam bahasa ulama, ada yang membahasakannya khilaful afham, khilaf di dalam memahami satu perkara. Sebabnya demikian, bukan kemudian penyebabnya khilaful manhaj, khilaf al-aqidah, khilaf al-ibadah, khilaf akhlak dan adab. Bukan itu penyebab khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Berarti pendalilan dengan hadis batil dan pendalilan apa yang terjadi dengan di kalangan ulama ussalaf adalah batil. Barakallahu fikum. Wajib seorang muslim untuk mengerti hal yang demikian. Beliau mengatakan, wal iftiraku tariqu ahlil bid'i dhalil al-mudhillin, fa innahum hum alladhina ya'tuna bil furqati bi sabab inhirafihim 'an as-siratil mustaqim bila ra'yin aw man. Perpecahan merupakan jalan ahlul bid'ah ad-dhalin wal mudhillin, sesat dan menyesatkan. Karena sesungguhnya mereka ya'tuna bil furqah, datang dengan melakukan perpecahan disebabkan penyimpangan mereka dari jalan yang lurus, dan itu tidak bisa diragukan lagi. Merekalah sesungguhnya yang melakukan perpecahan. Maka oleh karena itu, ya ahlas sunnati wal jamaah, berbesar hatilah bahwa ahlul bidah tidak akan memiliki peluang untuk menjatuhkan manhaj dirimu. Karena manhaj yang engkau berada di atasnya maksum, terpelihara dari kesalahan. Jangan khawatir atas hal itu. Namun yang mengkhawatirkan adalah diri-diri kita yang berjalan di atas manhaj yang maksum. Karena tidak punya kemaksuman dari Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Dan amat sangat-sangat memungkinkan kita melepaskan manhajul haq, kita melepaskan kebenaran yang kita berada padanya karena diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Adapun tentang kebenaran dan tentang serangan mereka terhadap ahli kebenaran, Allah telah menjaminnya di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami menjadikan bagi para nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang mujrimin. Allah mengatakan, cukuplah Rabbmu sebagai hadiyan, pemberi petunjuk. Segala tashkik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kerancuan, keraguan dan syubhat yang akan dilontarkan terhadap manhajul maksum, Allah berjanji dialah yang akan membimbing umat ini. Dialah yang akan memberikan petunjuk kepada mereka. Kalaulah seandainya mereka melakukan tahdidat, ancaman benar-benar dilakukan, wa nasira, cukup Allah sebagai pembela dan penolong buatmu. Jadi tidak boleh takut ya ahlas sunnati wal jamaah. Fawallahi, hati-hati mereka ada di tangan Allah Rabbuna Jalla wa'al. Mungkin pada tahun ini terlihat dia yang paling keras memusuhi manhajul ma'sum. Mungkin pada tahun yang akan datang dia menjadi orang yang mengikuti manhaj yang dimusuhinya itu. Kan itu harapan kita kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Karena engkau, jika engkau memaksakan, engkau harus demikian, kalau tidak demikian-demikian, itu bukan hak dirimu, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ya ikhwani fillah, hafizakumullah, bagaimanapun caci makian berikut celaan terhadap dirimu sebagai pembawa manhajul ma'sum dan celaan terhadap manhaj yang ma'sum, janganlah engkau pedulikan. Jangan engkau peduli terhadap hal yang demikian. Allah telah membuat perhitungan buat orang yang mencela dirimu sendiri. Imma akan ditarik menjadi orang yang muhtadi, muhtada, orang yang mendapatkan petunjuk, atau terus dijadikan sebagai lawan terhadap dirimu sendiri. Kalau seandainya dijadikan sebagai orang yang muhtada, mendapat muhtad, mendapatkan petunjuk, muhtadiyakot, mendapatkan petunjuk, al-fadlu lillahi jalla wa'ala. Kalau seandainya tetap dia dijadikan sebagai adu, musuh, wal-hikmatu wara'a dhalik, hikmah yang telah dipersiapkan oleh Allah di belakang itu. Falidhalika fasbir ya ahlas sunnah, bersabar barakallahu fikum terhadap segala ujian yang menimpa